فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Di malam hari ini kita kembali membuka, membaca Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Pada pembahasan kita sebelumnya, Syekh rahimahullah ditanya dengan apa ketika seseorang menuntut ilmu agar dia tetap terjaga di atas keikhlasannya. Nah, maka beliau memberikan jawaban, keikhlasan ketika menuntut ilmu itu ada beberapa perkara. Perkara yang pertama, ya, dia meniatkan ketika menuntut ilmu itu imtisal, ya, melaksanakan amrillah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah, naam, maka akan bernilai ibadah, dan ketika seorang mengerjakannya, dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, dia meyakini, meniatkan bahwa ketika menuntut ilmu memang itu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, ketika dia mempelajari ilmu agama, meniatkan untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini perkara yang kedua. Menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga syariah, di sana diperlukan ilmu. Wal hifdz, menghafal. Ya, perlukan belajar menghafal hafalan yang ada di dalam dada. Naam. Demikian pula atau dengan cara menulis. Perkara yang ketiga, antanwiya himayat syariah wa difa'. Naam. Membela syariat, menjaga syariat, dan mempertahankan syariat ketika ada orang-orang yang ingin mengkaburkan tentang masalah agama kita dengan syubhat ataupun dengan syahwat ataupun dengan yang lain. Kemudian yang keempat, diniatkan dengan menuntut ilmu itu mengikuti syariah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, niatkan ketika menuntut ilmu, ya, mengangkat kejahilan, ketidaktahuan terhadap suatu perkara dari perkara agama dari diri kita, dan juga kita berusaha mengangkat kebodohan itu dari orang lain. Nah, ini kita berdakwah. Kita dulu menuntut ilmu, mengangkat kejahilan dari diri kita, kemudian kita dakwahkan kepada yang lain agar kejahilan dari orang lain itu pun terangkat. Kemudian pertanyaan berikutnya, Su'ila fadilatul syaikh ra'ahullahu ta'ala. Ini sudah? Sudah juga. Berarti ini sudah. Berikutnya, wa su'ila fadilatul syaikh, ma nasihatu fadilatikum hawla al-amal bil-amil bil-ilm. Syaikh rahimahullah yang mulia ditanya. Yang di atas belum. Ayo. Su'ila fadilatul syaikh yang ke-85. Ra'allahu ta'ala, semoga Allah menjaganya, dan rahmatinya. Yaqulu ba'dun nas, sebagian manusia berkata, inna ikhlasan niyati fi asrinal hadir sa'bun. Bahwa untuk tetap ikhlas niatannya di masa kita ini, ya, atau di masa yang akan datang, sa'bun, itu susah. Aqad yakunu mustahilan, atau sesuatu yang mustahil untuk seseorang tetap di atas keikhlasannya. Li'anna alladhi yatlubuna al-'ilm wa la syama atlabu an-nidami, an-nidami yatlubuna al-'ilm linaili syahadati fahasib. Karena sesungguhnya orang-orang yang mempelajari ilmu, menuntut ilmu, lebih-lebih, ya, menuntut ilmu dengan an-nidham, peraturan-peraturan yang ada. Ya, mereka menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan syahadah, tanda bukti bahwa dia telah selesai melakukan na'am sekolah atau belajar di satu sekolah, wahasib dan seterusnya. Nah, jadi menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan ijazah. Ini si penanya kepada Syekh rahimahullah. Fajaba fadilatuhu biqaulihi, maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, nakul, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kami mengatakan, idza kunta tatlubal ilm linaili syahadah, apabila anda menuntut ilmu hanya untuk memperoleh syahadah, bukti tanda tamat belajar, ini ijazah. Fa in kunta turidu min hadhihi syahadah an tartakiya murtaki dunyawiyan fanniyatu fasidatun. Ya, maka jika anda menuntut ilmu hanya untuk tujuan syahadah, ijazah tadi, agar bisa menaikkan derajat dari derajat-derajat duniawiyah, maka ini kata Syekh, an-niyah fasidah, niatnya rusak, fasid. Ya, hanya untuk mengejar gelar, huruf-huruf muqatta'ah, naam, MA atau LC, naam, atau DR, hanya untuk itu. Naam, tujuannya ketika menuntut ilmu, kata Syekh, fanniyah fasidah, niatnya rusak. Berarti kalau rusak harus diperbaiki, harus diperbaharui niatnya, karena menuntut ilmu inilah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena niat yang tidak baik menjadi rendah serendah-rendahnya. Artinya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kunta turidu an tartakiya ila murtakin tanfa'un nas bih. Namun jika anda menginginkan untuk bisa menaiki jenjang berikutnya dari jenjang-jenjang yang ada dengan tujuan bisa memberikan manfaat kepada manusia dengannya, karena engkau mengetahui bahwa al-yaum, di masa sekarang ini, annahu la yumkin al-insan min irtiqa'il munasib al-alih an-nafiyah lil ummah illa idza kana ma'ahu syahadah. Naam, karena tidak memungkinkan bagi manusia, ya, untuk memperoleh, untuk mendapatkan posisi yang tinggi yang bermanfaat bagi umat kecuali bersamanya syahadah. Artinya ketika mungkin di satu daerah seseorang tidak dibolehkan untuk berdakwah kecuali ada tanda bukti, yaitu syahadat itu tadi. Naam. Jadi tujuan utamanya bukan itu, tapi karena mau tidak mau, ya ada yang di satu daerah tidak bisa dia untuk menyampaikan al-haq melainkan harus ada itu. Nah, sebagai perantara saja. Fa idza qasadta bihadhi syahada an tanala ma tanfa'un nas bih fa hadhihi niyatun thayyibatun la tunafil ikhlas. Apabila Anda maksudkan, tujuankan. Nah, Anda tujukan kepada syahada ini agar Anda mendapatkan apa yang bisa memberi manfaat dengannya manusia, maka ini niat yang baik, kata Syekh, tidak menafikan keikhlasan. Nah, jadi dia tujuannya mendapatkan syahadah, yang mana di saat ini, ya, mungkin di negeri beliau atau di negeri yang lain tidak bisa menyampaikan dakwah kecuali harus dengannya yang dia bisa memberi manfaat kepada manusia, maka ini niat yang baik, tidak sampai menafikan keikhlasan. Nah, ini biasanya ya di jami'ah yang ada ijazahnya atau di pondok-pondok yang memang mengeluarkan tanda-tanda yang seperti itu. Pertanyaan berikutnya ke-86. Wasila fadilatu syekh, ma nasihatu fadilatikum hawlal amal bil ilm. Syekh yang mulia ditanya, apa nasihat yang mulia, ya, seputar ilmu dan amal. Ilmu bil amal, ilmu apa ini? Al amal bil ilm. Beramal dengan ilmu. Beliau menjawab, labuda minal amal bil ilm. Maka mesti ketika seorang beramal harus dia tahu ilmunya. Nah, dia harus tahu ilmunya ketika dia beramal. Li'annahu samaratul ilm al-amal. Karena buah ataupun hasil dari ilmu itu ia beramal. Naam, kalau dia menumpuk ilmu tetapi tidak ada amalannya, berarti tidak ada buahnya. Naam, tidak ada hasilnya yang didapatkan. Ditumpuk aja ilmu itu. Dipelajari, tetapi tidak ada penerapan dalam kehidupannya. Justru mungkin sebaliknya, waliyadubillah. Naam, seperti orang-orang al-Yahud yang al-maghdubu alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui ilmu, mengetahui kebenaran, tetapi tidak mau mengamalkannya. Tidak mengerjakannya. Atau sebaliknya, semangat dalam beramal tetapi juga tidak punya ilmunya. Ini ad-dolin, orang yang tersesat, yaitu an-nasara. Mereka tidak mengerti tentang ilmu tetapi amalannya sudah bertumpuk, sudah banyak amalannya. Nah, kita diperintah untuk menjauh dari keduanya ini. Sebagaimana yang ayat yang kita baca dalam tiap rakaat dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang dimurkai, naam, yang memiliki ilmu tanpa amal. Ad-dolin, yang menyimpang, ya, ada ilmu, ada apa ini, ada amal, tetapi tidak ada al-ilm. Sehingga pada umat ini ada juga yang seperti itu, menyerupai Yahudi ataupun menyerupai Nasara. Mereka tahu kebenaran, sudah sampai kepadanya kebenaran, tetapi kebenaran itu ditinggal di belakang punggungnya dengan berbagai alasan. Mungkin tidak enaklah, naam, atau takut nanti dicemooh orang, dihina orang, naam, dan seterusnya. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampakkan dengan risiko yang ada, dan itu sudah menjadi sunnatullah bahwa orang yang berada atas jalan al-haq memang akan ada risikonya yang akan dilewati. Ada kerikil-kerikil, ada yang tajam, ada yang kurang tajam, ya ada saja. Naam. Yang menimpa seseorang, ujian dan cobaannya, semakin mampu dia melewatinya, maka semakin tinggi pula derajat dan pahala yang dia dapatkan. Tetapi mungkin baru mendengarkan perkataan orang-orang, baru sedikit perkataan, kemudian tidak mau lagi melanjutkan. Nah, ini berarti syaitan mengalahkan dirinya. Nah, maka kita berusaha, kita mengetahui ilmu, kita terapkan dalam kehidupan kita sedikit demi sedikit, dan kita memohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk bisa beramal dengannya. Li'annahu idza lam ya'mal bi'ilmih, karena sesungguhnya apabila seseorang tidak beramal dengan ilmu yang dia telah ketahui, sara min awwali man tusa'aru bihimun nar yaumul qiyamah, maka mereka orang yang paling pertama ya dinyalakan baginya an-nar, neraka, pada yaumul qiyamah. Waliyadu billah. Ya, mereka yang merasakan neraka yang pertama kali. Nah, mengeri ancamannya. Mereka yang pertama dinyalakan api neraka karenanya. Tidak mau beramal dengan yang sudah dia ketahui dari kebenaran. Al-Yahud tahu kebenaran, disembunyikan oleh mereka. Tahu akan datang nabi yang terakhir tentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena dengki bukan dari kaumnya, bukan dari kalangan Al-Yahud, tapi dari bangsa Arab, akhirnya mereka enggan untuk mengikuti Rasulullah. Sebelum datangnya Rasulullah, mereka selalu berbicara kepada suku-suku Khazraj atau Aus di Madinah, tunggu akan datang nabi yang terakhir, kami akan bersamanya, akan memerangi kalian. Ternyata nabi yang terakhir itu dari bangsa Arab. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahud mundur ke belakang, kecuali beberapa orang yang sudah dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat. Tapi kebanyakan mereka, naam, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda dalam kitab-kitab mereka telah ada. Kama qil, sebagaimana yang dikatakan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim dengan ilmunya tidak beramal, maka dia akan disiksa sebelum para penyembah patung berhala, ubadul wathan. Naam. Ini ancamannya, ya, keras dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم المباركة مباركة ونسيان العلم. Apabila dia tidak beramal dengan ilmunya, maka akan mewariskan kegagalan di dalam ilmu dan tidak adanya berkah, dan ilmu itu akan terlupakan. Nah, jadi perlunya kita senantiasa ilmu itu diulang-ulang, dibaca kembali, dipelajari kembali. Barangkali ada faedah dan tambahan ilmu. Kita ajarkan, kalau kita tidak bisa mengajarkan kepada ikhwah, ajari istri kita, ajari anak kita, ajari karyawan kita, kalau punya karyawan. Nah, itu membantu. Ya, terkadang kita tidak memahami satu ilmu, tapi ketika kita sampaikan itu langsung menyambung. Oh, ternyata arahnya ke sini. Karena berkah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang rumit kita memahaminya, enggak nyambung, tapi ketika kita mengajarkannya, wah, langsung bisa. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu akan semakin ditambah pemahamannya ketika dia mengajarkannya. Ini berkah, berkahnya ilmu. Tapi kalau hanya ditumpuk dan ditumpuk, tidak diajarkan, ya tadi akan meraih kegagalan, terus tidak ada berkah, dan ilmu itu akan hilang begitu saja. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. الْمَائِدَةُ آيَةُ 13. Dan ketika mereka melanggar mitsaqahum, perjanjian mereka, maka kami jadikan hati-hati mereka qasiyah, mengeras seperti batu. Yuharifun al-kalim, mereka mentahrif, merubah al-kalim an mawadi'ih, dari tempat-tempatnya. Dan mereka sengaja lupa bagian dari apa yang telah diperingatkan mereka dengannya. Perhatikan ayat ini. Ya, Allah beri hati mereka hati yang qasiyah, yang keras. Ketika mereka sudah nampak mengetahui kebenaran, ternyata dengan kebenaran itu tidak menjadikan diri mereka semakin baik, maka betul aja yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seorang melanggar satu larangan, maka tunggu saja, akan datang berikutnya dia akan melanggar lagi, terus berkelanjutan terus. Coba kita lihat dulu MLM. Pertamanya Masya Allah cuma sekian saja. Nah, sekarang ini Masya Allah. Naam. Dulunya di rumahnya tidak ada warna-warni yang terlihat di sudut kamar. Sekarang ini sudah ada kotak yang warna-warni muncul. Belum-belum untuk membelinya. Dulunya pertama kita belajar salaf, seperti itu tidak dibolehkan. Nah, sekarang ini boleh. Bahkan lebih besar lagi. Wal iyadu billah. Penyimpangan demi penyimpangan terus berkelanjutan. Dinasihati para ulama, ya, sepertinya ingin bertobat tetapi pura-pura bertobat. Kemudian setelah itu tidak diambil pelajaran, justru hanya dijadikan bahan permainan. Itulah akibatnya. Ketika Parullah menasihati, mereka tidak mau mengambil pelajaran, terus berkelanjutan. Nah, sampai sekarang ini, masya Allah, sudah sama. Nah, 1-0 atau 1-1, 1-1. Dulunya mereka suka mentahdir ahlu ahwa, sekarang ini sudah sami mawon, sama sudah. Musta'an. Itulah hati. Wa hadha nisyan yashmulu an-nisyan al-dhihni wa nisyan al-amali. Nisyan di sini yaitu lupa tadi bisa mencakup nisyan dhihni, akalnya itu hafalannya, atau wa nisyan al-amal, lupa dalam al-amal. Fayakunu bimana yansawnahu dihniyan au yansawnahu yatrukunahu. Sehingga maknanya mereka lupa secara dihniyan, yaitu secara pikiran mereka, hafalannya, atau mereka lupa yatrukunahu, yang meninggalkannya, tidak mau beramal. Li'anna nisyana fil lughatil arabiyyati yutlaqu bi ma'na tark. Karena nisyan, lupa, di dalam bahasa Arab dimutlakan maknanya at-tark, meninggalkan. Maka kita berusaha ya untuk beramal dengannya. Beramal dengan ilmu yang kita telah pelajari. Kita tahu manhajul haq, maka kita ikuti. Kita tahu manhajul batil, kita tinggalkan. Tidak usah sudah mikir-mikir, tapi nanti bisnis saya berkurang ya, karena berlanggananku umpamanya banyak dari situ. Ya sudah, tidak usah pikir-pikir, insya Allah nanti akan digantikan yang lebih baik. Nah, umpamanya dia punya trek, jadi biasa nyuplai pasir, nyuplai batu, langganan dari sana. Hendaknya nanti saya kekurangan langganan kalau saya tinggalkan di sana. Tidak usah pikir-pikir kayak gitu. Nanti Allah gantikan lebih baik. Nah, akhirnya kita jadi warna-warni, tidak kokoh di atas manhaj. Karena kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Apakah di sana benar, di sini benar, atau di sana benar? Satu aja kebenaran itu, tidak berbilang. Nah, kalau dua bertentangan mesti satunya mesti salah dalam bilmanhaj. Beda halnya kalau dalam masalah mamalah fikih umpamanya, masing-masing punya dalil. Tapi dalam metode berdakwah jalannya cuma satu. Apa yang dicontohkan Nabi SAW, itulah yang harus kita ikuti. Selainnya kita tinggalkan, walaupun banyak manusia yang suka dengannya. Sementara yang dengan bimbingan Nabi ini banyak yang tidak suka. Sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit kalau boleh umpamanya. Ya memang kalau agama sudah segitu ya segitu. Masa kita mau nikah lebih dari 4 enggak boleh? Ya memang syaratnya sudah 4 aja kok, mau tambah 5 kada boleh, harus ceraikan satu lagi. Nah, apa yang dibimbingkan Nabi itu sudah yang terbaik. Enggak usah lagi ya mencari-cari yang lainnya. Cukup apa yang dibimbingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idza amila al-insan bi ilmihi fa innal ta'ala yaziduhu hudan. Adapun bila manusia beramal dengan ilmunya, itu ilmu yang dia telah pelajari selama ini dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepadanya hudan, petunjuk. Semakin diberi petunjuk, semakin bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tahu, oh ini ternyata selama yang kini selama ini salah. Maka saya harus berubah. Nah, saya harus berubah. Maka berubah. Dan memang risikonya ketika berubah, dia akan mendapatkan ancaman dari banyak orang. Oh, pian ini dulu kan begini, kenapa sekarang jadi begini? Nah, dia akan banyak dibicarakan oleh manusia. Dulu kan pian kada berjubah, sekarang kau berjubah. Umpamanya, dulu kada berjenggot, sekarang kau berjenggot. Dia akan dibicarakan manusia. Nah, demikian Rasulullah ketika sebelum berdakwah, belum menyampaikan tauhid, maka semua orang-orang Arab mengetahui tentang amanah Rasulullah. Tetapi ketika mendakwahkan tauhid, berubah 180 derajat. Jadi majnun, jadi gila. Rasulullah dibilang ini gila ini. Jadi tukang sihir, bilang ini tukang sihir. Ini yang apa namanya? Menghancurkan persatuan kami. Nah, jadi Rasulullah pertama itu diketahui tentang amanahnya, kejujurannya. Tetapi ketika dia mendakwahkan tauhid, maka berbalik. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Ketika kita ingin di atas al-haq, maka siap-siap untuk mendapatkannya. Jadi tidak mudah. Nah, tidak mudah kita untuk di atas al-haq itu santai-santai, enggak. Musuh-musuh kita semuanya meneropong kita. Mereka lebih canggih. Kita di sini enggak ada apa-apanya. Mulai dari komunisnya, mereka sudah Hizbiyunnya. Belum al-Yahud, belum al-Nasara, terus dikepung. Iya. Dan terus dikepung, menjadi perhatian orang. Karena ketika kita bertindak selalu tidak serampangan. Minta nasihatnya dari para ulama, pada asatidz kibar, telah mereka menyimpulkan suatu perkara itu bisa dijalankan, baru kita sama-sama jalankan. Nah, maka yang seperti ini yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah, karena ketika mereka beramal di atas keilmuan mereka, maka musuh-musuh yang kita hadapi bukan sedikit, banyak. Belum lagi musuh yang di dalam rumah. Naam, ada juga. Ini musuh-musuh luar, ada musuh dalam rumah. Apakah istri kita atau anak-anak kita yang susah diatur, dibangunkan susah. Kadang kita sudah bangunkan, tunggu dia, malah kita yang terlambat sholat berjamaah. Ini banyak masalah yang kita dapati. Dari banyak cobaan. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waladzina hatadaw zadam hudan. Surat Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadam hudan, maka Allah semakin tambah kepada mereka itu petunjuk. Nah, dan kita semakin kokoh. Ya, banyak cobaan-cobaan itu semakin kokoh. Ini berarti memang, ya, bertanda bahwa Allah itu senang. Ya, dalam hadis, apabila Allah mencintai suatu kaum, idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah cinta pada suatu kaum, maka kaum itu diuji. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan ujian itu, maka Allah pun ridha kepadanya. Faman sahita falahu sud, barang siapa yang murka dengan ujian, maka Allah murka kepadanya. Jadi bukan berarti kita diuji itu, oh berarti Allah ini kada suka dengan ulun umpamanya. Tetap Allah itu senang dengan ujian itu, kita berhasil dengan ujian itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita-kita ini mesti mengalami. Dulunya kan belum kenal dakwah. Pertama kenal dakwah, mungkin orang tua kita yang tidak senang sama kita. Apalagi ini datang-datang kok aneh-aneh. Sholat subuh karena kunutlah. Habis sholatlah langsung berdirilah karena zikirlah. Nah, kita kan akan dipandang seperti itu. Berjubah lagi. Pakai kopiah haji padahal belum haji. Biasanya kalau sudah kopiah haji, sudah kopiah peci-peci putih itu bilang ini sudah haji. Memalukan aja katanya. Belum haji sudah pakai kopiah haji. Ya akan diuji, kita akan banyak cobaannya. Biasanya mereka yang pakai kayak gini itu sudah haji. Yang pakai putih-putih itu sudah haji. Kalau belum haji itu yang nasional, yang hitam. Di masyarakat awam kita seperti itu. Maka kita kalau pakai peci putih akan dipanggil Pak Haji. Anda berapa kali di jalan itu, Pak Haji? Ya jawab aja, iya Pak. Padahal belum haji. Karena peci kita warna putih dipanggil Pak Haji. Nah, seperti itu. Wazidu taqwa, dan semakin ditambahkan kepadanya ketakwaan. Walihada qala, oleh karena ini mengatakan wa atahum taqwahum, Muhammad ayat 17, maka mereka akan diberikan ketakwaan. Fa idza amila bi ilmihi warasahullahu al-ilm ma lam ya'lam, maka barang siapa yang beramal dengan ilmu, maka Allah wariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Nah, walihada qala, oleh karena dia mengatakan walihada qala ba'du salaf, oleh karena ini sebagian salaf mengatakan al-ilmu ihtaf bil amal fa in ajabahu wa illa irtahada. Ilmu itu akan mengajak kepada amal. Fa in ajabahu, maka dia jika mengijabai maka dia akan mendapatkannya. Jika tidak, irtahal, ya pergi. Rihla lagi, pergi lagi. Semakin dia beramal ya dengan ilmunya maka akan datang berikutnya dan berikutnya. Tapi kalau tidak, ya pergi. Jadi kita bersabar di atas ilmu yang kemudian kita amalkan dengannya, itu masya Allah yang kenikmatan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, tidak diberikan kepada kebanyakan manusia. Nah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terus kita jaga dan pelihara dan terus kita pupuk baik-baik, jangan sampai rusak karena ya perkara dunia. Wallahul muwaffiq, ini yang bisa kita baca. Nah, semoga bermanfaat dan memberikan dorongan kepada kita bahwa ilmu itu bukan sekedar ilmu, tetapi ada tuntutan berikutnya untuk beramal. Nah, setelah beramal, tuntutan berikutnya juga kita mendakwahkan, menyampaikan kepada yang lainnya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.